Biasa sa cinta satu sa pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sa su bilang satrakan berpindah karena su sayang, jangan kau berulah satrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sa su bilang satrakan berpindah karena su sayang. Dan ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin sa ikari karena alasan terkabari. Pasti kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat sa kuat atas nama cinta, satra suka paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tunggu sebisanya, cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara, sa tetap cinta udah bersuara. Biasa sa cinta coba kau pahami, sa su bilang sayang jaga sa hati. Tak mendua sa berhenti cari cukur dalam mimpi ini dan nanti. Biasa sa cinta. Semua itu cuma jalan saat dekat keselingkuhan. Dan coba renungkan kembali, saat rasa tumbuh dan tak mati. Kau masih jadi kekasih, jadi jangan takut saat lain hati. Biasa saat cinta, saat tersap pinta, jaga hati biar sama cinta. Percaya rasa dan dengar cerita, pegang saat janji saat rasa berpindah. Biasa saat cinta. Berpindah karena